dina pepatah oge, gantungkan cita-cita setinggi langit. Itu cerepot. Impian juragan cepot, impian kacida abot, ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Kumaha tuh? Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit, bari sehat teririwit, lamun imut meni legit. Resep ngaos kamasigit, mun rek init izin pamit, nyahan kajalmi alit, barang bere tara medit. Jauh tina sifat sulit, nyarita tara nyelekit, salingkuh tara diungkit, izin nyandung terumit. Mun bisa anak nu benghar, ngarah sirah henteu jangar, mikiran udut jendahar, hirup senang awak cenghar. Keun bae loba ka hayang bot, da teu anu ngalarang, cadu ke empot kudu ludeung, tapi ingat ulah pohongan tuh. Piraku hirup rek ngapikeun beuteung kami toha euy. Lalaki atuh buktikeun lalaki. Lamun senang bagi-bagi, lamun susah teureuy ku sorangan. Lalaki tepot. Juragan cepot, impian kacida abot, ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit, bari sehat keririwit, lamun imut meni legit. Ala resep ngaos kamasigit, mun rek init izin pamit, nyahan kajalmi alit, barang bere tara mati. Jauh tina sifat sulit, nyarita tara nyelekit, salingkuh tara diungkit, hayang nyandung mun bisa anak nu benghar, ngarah sirah henteu jangar, mikiran udut jendahar, hirup senang awak cenghar. Keun bae loba ka hayang bot, da eueuh anu ngalarang, cadu ke empot kudu ludeung, tapi inget ulah pohongan teu. Kerakeun siarek ngapekeun beuteung kami toha, kawas lain lalaki weh.